Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah azza wa jal atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, di antaranya nikmat diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya melanjutkan kembali pembahasan bahasa Arab kita, yang mana kita menggunakan buku panduan durus, kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, yang hari ini atau malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali ad-darsut tasi', pelajaran 9, dan insyaAllah kita akan masuk ke At-Tamrin At-Thamin, latihan ke-8. Namun sebelum kita lanjutkan, sebelum kita mulai pelajaran kita pada malam ini, sedikit kita mengingatkan apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang pertama, di Ad-Darsu At-Tasi' ini, di pelajaran 9 ini, kita mendapatkan beberapa faidah terkait dengan penggunaan fi'lut ta'ajub, kata kerja yang menunjukkan kekaguman atau ta'ajub. Kemudian di latihan ketujuhnya sudah kita bahas tentang harfun nida dan al-munada, khususnya yang terkait dengan al-munada yang berbentuk mudaf dan mudafun ilaih. Dan pada malam ini insyaAllah kita akan masuk ke At-Tamrin At-Thamin, latihan ke-8, yang sebenarnya sudah kita bahas, sempat kita bahas di pertemuan yang lalu beberapa soal. Namun seingat saya belum sempat kita habiskan seluruhnya. Dan insyaAllah kita akan baca pada malam ini, kita baca dari awal kembali. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan dan keberkahan dalam setiap aktivitas kita, dan menjadikannya semua amalan kita ini menjadi amalan saleh yang ikhlas hanya untuk mencari ridha darinya. Alhamdulillah malam ini kita ditemani Al-Akh Jatmiko, kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Miko? Bikhair, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Bagaimana Ustaz? Ana bikhair, alhamdulillah. Jazakallah khair ya. Baik, kita masuk ke At-Tamrin At-Thamin. Perintahnya di sini ta'ammalil amthilata thumma ayyin fi ma yali jam'al mu'annathis salima wadbit akhirahu. Ana ulang. Perintahnya di sini adalah ta'ammalil amthilata, perhatikan contoh-contoh. Thumma ayyin, kemudian ayyin, tentukanlah. Fima yali, pada apa yang berikut. Jam'al mu'annasis salimah, jama' mu'annas salim. Yang tentukan dari soal-soal yang akan kita baca setelah ini, kita tentukan mana jama' mu'annas salimnya. Kemudian wadbit akhirahu, dan harakati huruf terakhirnya. Dan di sini alhamdulillah ada beberapa contoh, dan ini sudah kita baca juga pada pertemuan yang lalu. Tidak mengapa kita baca sekali lagi dan kita jelaskan apa yang terkait dengan latihan ke-8 ini. Al-mithalul awal, contoh yang pertama di sini ada alif, ada ba, dan ada jim. Al-mithalul awal, alif. Ra'aitu sayyaratan. Ra'aitu sayyaratan. Saya melihat mobil. Dari contoh yang pertama ini kita dapat temukan bahwa al-mithalul awal, contoh yang pertama ini adalah al-jumlatul fi'liyah. Kalimat yang dimulai dengan fi'il, dengan kata kerja. Dan ini sudah kita bahas pembahasan tentang al-jumlatul fi'liyah, dan juga sudah kita bahas unsur-unsur pokoknya di awal-awal jilid yang kedua ini. Dan mudah-mudahan para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun antum berada masih ingat dengan kaidah-kaidah tersebut. Yani bahwa al-jumlatul fi'liyah terdiri dari al-fi'il itu sendiri. Unsur pokoknya adalah al-fi'lu itu sendiri, kata kerja itu sendiri. Kemudian al-fa'il, pelakunya, subjeknya. Kemudian ada al-maf'ulu bihi atau objeknya. Di sini kita lihat ra'aitu sayyaratan. Ra'aitu itu fi'il dan fa'il. Ra'aitu itu adalah fi'il itu sendiri, kata kerja itu sendiri, dan sekaligus ada al-fa'il di situ. Berupa dhamir, berupa kata ganti. Kemudian sayyaratan, kalau kita perhatikan di sini sayyaratan ma'asyiral ikhwah, sayyaratan maka di sini adalah al-maf'ulu bihi. Objeknya. Dan sudah kita pelajari di awal-awal jilid yang kedua ini bahwa al-maf'ulu bihi kondisinya adalah mansub. Al-maf'ulu bihi kondisinya adalah mansub. Yakni harakat huruf terakhirnya adalah fathah. Maka antum lihat di sini sayyaratan. Maf'ulun bihi mansub. Objek yang kondisi huruf harakat huruf terakhirnya adalah fathah. Sayyaratan. Di sini fatatain karena tidak beralif lam. Jika dia beralif lam, maka as-sayyarata. Kemudian lihat sebelah kirinya, ma'asyiral ikhwah. Coba antum lihat kalimat di sebelah kirinya. Di situ ada kata ra'aitu sayyaratin. Masih jumlah fi'liyah dan masih sama seperti contoh, hanya saja sayyaratan di sini di awal yang tadinya sayyaratan setelah dirubah maka menjadi sayyaratin. Kita rubah menjadi jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah dari namanya kita bisa mengetahui bahwa ini adalah jamak dari isim muannats. Maka disebut jam'u mu'annath. Kita sebut dengan jama' mu'annath. Adapun salim, kita katakan salim yang selamat artinya. Maksudnya selamat di sini adalah bentuk mufradnya masih selamat dan masih bisa kita lihat bentuk asalnya, asal mufradnya, asal tunggalnya. Tidak banyak perubahannya sehingga masih selamat bentuk mufradnya, masih selamat bentuk tunggalnya. Masih terlihat, masih terlihat dengan jelas bentuk mufradnya, hanya saja di sini yang berubah adalah huruf sayyaratan yang tadinya diakhiri ta' marbutah. Sekarang kita rubah sehingga menjadi alif dan ta', ada tambahan alif dan ta' di belakangnya. Sayyaratin. Ini yang disebut dengan jam'u mu'annathin salimun. Ini yang disebut dengan jam'u mu'annath salim. Dan antum lihat di sini ma'asyiral ikhwah, antum lihat di sini sayyaratin ini kondisinya mansub. Sama seperti sayyaratan juga kondisinya mansub karena sebagai maf'ulun bih. Karena posisinya sebagai objek maka kondisinya mansub. Hanya saja setelah menjadi jamak muannats salim, setelah menjadi jamak muannats salim bentuknya mansub dengan kasrah. Kalau sebelumnya ketika bentuk tunggal sayyaratan maka mansub dengan fathah, tapi di sini sayyaratin mansub dengan kasrah. Mansub dengan kasrah sayyaratin. Dan ini adalah bentuk mansubnya jamak muannats salim. Yani seperti ini. Jamak muannats salim dalam kondisi mansub maka mansubnya dengan kasrah atau kasratain. Di sini kasratain karena tidak beralif lam. Nah, wadih ya ah Miko? Wadih insyaAllah Ustaz. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat di rumah dan dimanapun antum berada memahami apa yang kita jelaskan tadi. Untuk lebih memperjelas, kita baca al-mithal al-thani, contoh yang kedua, yakni ba. Sini. Masih berbentuk jumlah fi'liyah. Sa'alatil mudiratut talibata. Asalnya adalah sa'alat dengan ta' yang disukun, asalnya begitu. Sa'alat al-mudiratut talibata. Di sini asalnya ta'nya sa'alat, ta' yang ada pada kata kerja sa'alat asalnya adalah sukun. Hanya saja karena ta' yang sukun ini bertemu dengan huruf yang bersukun juga setelahnya, ini dua huruf yang mati bertemu, dua huruf yang bersukun bertemu, maka salah satunya harus dihidupkan. Ini sudah kita jelaskan. Ini sudah kita dapati sejak jilid yang pertama. Maka dihidupkannya dengan cara seperti ini. Sa'alatil mudiratut talibata. Lihat, di sini masih jumlah fi'liyah. Kalimat yang dimulai dengan fi'il, yakni fi'ilnya di sini adalah sa'alat, bertanya. Siapa yang bertanya? Al-mudiratu. Kepala sekolah. Kepala sekolah perempuan atau ibu kepala sekolah bertanya at-talibata kepada siswi. Antum lihat di sini. Di sini adalah sekali lagi jumlah fi'liyah, ada fi'il itu sendiri. Kemudian ada al-fa'il, al-fa'ilnya adalah al-mudiratu. Kemudian ada al-maf'ulu bihi yakni at-talibata. Alaysa kadzalik ya ahmiko? Nah. Antum lihat di sini. Sekarang kita rubah at-talibata, kita akan rubah menjadi jamak muannats salim. Antum lihat sa'alatil mudiratut talibati. Sa'alatil mudiratut talibati. Asalnya at-talibata sekarang menjadi at-talibati, menjadi jamak muannats salim. Dan tadi sudah kita jelaskan di contoh yang pertama bahwa al-maf'ulu bihi mansub, dan mansubnya jamak muannats salim adalah dengan kasrah. Kalau di atas sayyaratin kasratain, di sini at-talibati kasrah karena at-talibati beralif lam, maka dia tidak boleh ditanwin. Kasrah saja, tidak boleh kasratain. Dan ini hal-hal yang sudah kita pelajari sebenarnya di jilid yang pertama. Kemudian al-mithalu tsalits, contoh yang ketiga, jim. Qara'tul majallata. Tarjim ya akhmiko. Qara'tul majallata. Al-mikrofon ya'mal indakum? Al-mikrofon ya'mal? Ya'mal insyaAllah. Baik. Saya telah membaca majalah. Naam. Di sini jumlah fi'liyah. Ada sekadalik ya ahmiko? Bala ya Ustaz. Aina al-fi'l? Mana fi'lnya? Fi'lu yakni qara'ah. Qara'ah. Al-fa'il? Al-fa'il. Domir. Ada sekadalik? Domir. Ta' ta' di situ. Ada huruf ta' di situ sebagai al-fa'il. Al-majallata. Al-majallata sebagai maf'ul. Al-maf'ulu bih. Nah, al-maf'ulu bih bagaimana kondisinya, Ahmiko? Bagaimana i'rabnya? Mansub bil fathah. Mansub. Mansubun bil fathah. Bil fathah. Nah, teruskan. Baca kalimat sebelah kirinya. Qara'tul majallati. Naam. Al-majallata sekarang berubah menjadi majallati. Apa ini? Jamak apa namanya? Jamak muannas salim. Ahsant. Saya telah membaca majalah-majalah. Naam. Al-majallati tetap mansub. Ala sekedarik? Wala. Tapi mansubnya dengan apa mansub di sini? Kasrah, ya, Ustaz. Mansub dengan kasrah. Mengapa dia mansub dengan kasrah? Ini karena dia sebagai maf'ul bih yang kenapa dia mansub dengan kasrah? Karena jamak muannats salim, Ustaz. Jamak muannats salim. Sehingga kesimpulannya jamak muannats salim kalau mansub bagaimana kondisi harakatnya? Mansub bil kasrah. Mansub bil kasrah. Bisa dengan kasrah atau kasratain. Kasrah, yang pasti ya. Baris bawah. Fahim tak, Ahmiko? Fahim tak, insyaAllah. Syukran ya akhil kiri. Nah, cukup kiranya contoh-contoh ini. Kita minta Ahmiko untuk membaca satu nomor al-awwal. Kemudian setelah itu Ah Abdul Ghaffar, antafadhal antum kalau mau buka kesempatan bagi ikhwah dan akhwat. Baik. Tafadhal Ah Ahmiko. Al-awwal. Al-awwal. Khalaqallahul khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal bihara wal ardo was samawati. Naam, was samawati. Tarjim. Allah menciptakan bulan dan asy-syamsa. Allah telah menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang. Naam. Dan al-bihar, laut-laut, lautan. Naam. Dan bumi dan as-samawati, langit-langit. Naam. Mana jamak muannas salim di sini ya akhi al-karim? Jamak muannas salim yakni as-samawati. Naam, as-samawati. Kondisinya di sini mansub. Ada sekedalik? Bala. Mansubun bil kasrah. Mansubun bil kasrah. Naam. Syukran ya akhi al-karim. Jazakallahu khair. Tafadhal ya akhi. Baik, kita buka kesempatan. Ya, kita buka kesempatan untuk Anda pemirsa maupun pendengar Roja dimanapun Anda berada untuk menjawab latihan-latihan pada halaman 65 dan 66 ini, latihan ke-8. Anda yang ingin menjawabnya dapat menghubungi kami di line telepon 0218236543. Kita berikan kesempatan untuk penelpon pertama di malam hari ini. Ya, halo. Silakan, halo. Baik, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ahlan Ummu Abdillah, sah. Alhamdulillah. Nah, masyaAllah. Nah, Om Abdullah, kaifa haluki? Alhamdulillah, bikhair. MasyaAllah. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah, ana bikhair, alhamdulillah. Jazakallah khair. Tafadhal ya Om Abdullah, mubasharatan, langsung saja. Al-Thani. Al-Thani. Nah. Sa'ala abu abna awal dan nafi. Naam. Maratan thaniyah ya Om Abdullah. Sa'ala abu al-abna'a wal-banati. Naam, sahih. Tarjimi. Bapak telah bertanya pada putra-putranya dan putri-putrinya. Naam. Mana jamak mu'annas salim di sini? Ya Umma Abdillah. Wal-banati. Al-banati. Naam. Al-banati. Naam. Kondisinya di situ? Mansub bil kasra. Mansubun bil kasra. Li annaha jamak muannas salim. Li annaha jamak muannas salim. Naam. Karena dia jamak muannas salim. Naam. Wasili, teruskan. Asalis. Katabtu hadhihi al-kalimati. Naam. Katabtu hadhihi al-kalimati. Naam. Sahih. Aku telah menulis kata-kata ini. Naam. Mana jamak muannas salimnya? Ya Ummu Abdillah. Al-kalimati. Al-kalimati. Naam. Posisinya sebagai apa di sini? Al-kalimati. Mansub bil kasrah. Badal. Badal. Nah, badal dari? Dari. Hadihi. Hadihi sebagai apa di sini Ummu Abdullah? Maf'ulun bih. Nah, badal dari maf'ulun bih, karena maf'ulun bih mansub, maka badalnya juga mansub. Lalu mansub dengan apa di sini? Mansub, ya Ummu Abdullah. Mansub bil kasrah. Mansubun bil kasrah. Limada? Li'annaha jama' mu'annas salim. Li'annaha jama' mu'annas salim. Na'am. Wasili. Satu lagi Ummu Abdullah. Ar-Rabi. Ra'aitul atiba'a. Di mana tasdidnya Ummu Abdullah? Atiba'a. Nah, ba'nya yang bertasdid. Tafadhal. Ra'aitul atiba'a wa tabibati. Naam, sahih. Tarjimi. Saya telah melihat para dokter dan para ibu dokter. Nah, para pak dokter dan para ibu dokter. Nah. Aina jabal mu'annas salim huna ya Ummu Abdullah? At-tabibati. Naam. Mansubun, ada sekedalik? Mansubun bil kasrah. Mansubun bil kasrah. Anha jam'u mu'annas salim. Naam, barakallahu fiik wa jazakillah khairan ya Ummu Abdullah. Barakallahu fiikum wa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Abdullah yang telah bergabung untuk penelpon pertama di kesempatan malam hari ini. Di belakang beliau silakan meneruskan pembahasan atau latihan yang ke-8 ini. Anda yang ingin menjawab secara langsung, kami buka kesempatan untuk Anda. Dan kita sapa kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak, siapa ini, di mana? Dengan Bapak Suaidi Abdillah. Pak Suaidi ya, Abdillah. Di mana, Pak? Di Kebayoran. Kebayoran, Jakarta. Pak Suaidi. Ya, Pak Suaidi, mohon maaf, dikecilkan saja radio maupun televisinya. Bapak bisa mendengarkan melalui gagang telepon ataupun handphone Anda, Pak. Oh iya. Ya. Baik, silakan, Pak. Pak Suaidi dari mana, Pak? Sunter, Ustaz. Oh, Sunter, Jakarta. Oh. Kemayoran, Kebayoran. Kebayoran. Ya. Kebayoran. Ah, baik. Kebayoran Kodim. Oh, ahlan wasalan Pak Suaidi. Ada bukunya Pak Suaidi? Lantik. Ada bukunya Pak Suaidi? Ma Indak. Pak Suaidi melihat melalui televisi sepertinya. Halo Pak Suaidi. Naam Ustaz ya. Konsentrasikan ke gagang telepon Bapak saja. Oh iya. Siap Pak Suaidi? Ya, siap. Silakan Pak Suaidi. Nomor Al-Khamis, nomor 5. Al-Khamis. Ghassala al-waladus sayyarati. Ghassala al-waladus sayyarati. Begitu? Begitu Pak Suaidi? Yakin iya. Begitu? Nah. Kosala. Perhatikan sekali lagi. Saya beri waktu untuk memperhatikan soalnya. Semua harakat huruf terakhirnya benar semua? Sekali lagi Pak Suaidi, silakan. Ya, wasala al-waladus sayyarati. Sayyarati. Sayyaratan. Sayyaratan, begitu? Wasala al-waladus sayyaratan. Wasala al-waladus sayyaratan. Begitu Pak Suaidi? Yakin, begitu? Yakin, Ustaz. Nah, masih belum tepat Pak Suaidi. Lihat, wasala al-waladus sayyarata atau as-sayyaratan? Oh iya, sayyarata. As-sayyarata. Al-waladus sayyarata. Nah, kenapa bukan as-sayyaratan? Alif lam bil ma'rifat. Naam, sahih. Isim yang beralif lam maka tidak boleh ditanwin. Ya. Ala sekedalik Pak Suaidi? Ya, balas. Naam. Kenapa bukan juga as-sayyaratin atau as-sayyarati? Li'annaha jamak muannas salim. Karena as-sayyarati jamak muannas salim? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. As-sayyarati itu jamak muannas salim, Pak Suaidi? Oh. As-sayyarati. Nah, perhatikan dengan baik Pak Suhaidi. As-sayyarata itu jamak muannats salim. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, sahih. Maf'ulun bih. Kondisinya sebagai maf'ul bih. Ya, betul. Tapi apakah bentuknya ini bentuknya jamak muannats salim atau mufrad? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Nah, karena kalau jamak muannats salim maka mansubun mansub dengan kasrah. Ada sekadalik Pak Suhaidi? Nah, ini mufrad atau jamak muannats salim sekali lagi Pak Suhaidi? Mufrad. Mufrad. Maka bagaimana sekali lagi bacaannya Pak? Mohon diulang sekali lagi. Wasala al-waladus sayyarata. Nah, mumtaz, mumtaz Suhaidi. Nah, jangan tertipu dengan nomor-nomor sebelumnya Pak Suhaidi. Nah. Terjemahkan Pak Suhaidi, silakan. Anak laki-laki itu telah mencuci mobil, Ustaz. Naam, sahih. Naam. Teruskan Pak Suhaidi. As-sadis nomor 6. As-sadis nomor 6 ghusala al-waladu sayyarati. Sayyarati, begitu Pak Suhaidi? Sayyarati, sayyarati. Panjang pendek panjang pendeknya sudah betul? Sayyarati. Sayyarati, begitu? Iya, Ustaz. Yang betul. Ghasalal waladus sayyarati. Sayyarati. Naam, ra-nya yang panjang Pak Suhaidi. Naam. Sekali lagi Pak Suhaidi. Ghasalal waladus sayyarati. Naam. Sekarang kenapa sayyarati? Mengapa sekarang di kasrah? Li'annahu jamak muannats salim, Ustaz. Naam. Ya? Sekarang baru jamak muannats salim. Ya. Kalau sebelumnya bentuknya apa Pak Suhaidi? Sebelumnya tadi? Sebelumnya mufrad. Ya, mufrad. Naam. Maka di sini setelah menjadi jamak muannats salim mansubun dengan mansubun bil kasri. Bil kasrati. Naam. Ahsant, ahsant. Satu lagi Pak Suhaidi, silakan. Satu lagi. As-sabi'. As-sabi'. Akhadat. Lihat, perhatikan bentuknya Pak Suhaidi. Akhadat. Betul begitu, akhadat. Aryalati ya bunayya. Ya bunayya. Nah, ada kata ya bunayya. Ya bunayya. Jadi bagaimana? Fi'ilnya akhadat begitu? Akhadat. Akhadat. La, khata Pak Suhaidi. Akhadat ya. La, akhadta. Akhadta aryalati ya bunayya. Naam. Kenapa akhadta? Bukan akhadat. Akhadat ja'anu domir ta' saja antum. Naam, karena ada kata ya bunayya di situ Pak Suhaidi. Oh ya bunayya. Apa arti ya bunayya? Apa arti ya bunayya Pak Suhaidi? Ya bunayya artinya panggilan. Wahai wahai anakku. Wahai anakku. Berarti Pak Suhaidi sedang berbicara dengan anaknya. Anaknya. Maka kata kerjanya a'akhadta, apakah kamu mengambil? Mengambil? Naam. Ar-riyalati, mana ar-riyalati? Rial-rial Ustaz. Beberapa rial. Beberapa rial. Ya bunayya, wahai anakku. Mana jamak muannats salimnya Pak Suhaidi? Ar-riyalati Ustaz, ar-riyalah. Ar-riyalati, begitu? Begitu bacaannya? Ar-riyalati. Ar-riyalati. La-nya agak ya, ar-riyalati. Naam. Syukran. Syukran Pak Suhaidi. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam. Barak. Terima kasih Bapak Suhaidi yang telah bergabung bersama kami dan menjawab latihan-latihan hingga latihan ke-7 ya. Silakan bagi Anda di belakang Pak Suhaidi di Kebayoran Lama tadi untuk melanjutkan dari nomor ke-8 di latihan 8 ini. Anda yang baru saja bergabung dapat membuka pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid keduanya di halaman 66. Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung. Silakan untuk penelpon yang selanjutnya kita sapa. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dengan Abu Aisyah di Cibitung. Abu Aisyah di Cibitung. Kaifa haluk ya Abu Aisyah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Ma'akal kitab ya akhi? Naam, indi kitab. Tafadhal. Iqra ats-tsamin. Ats-tsamin. At-tasi' dan al-ashir. Naam. Tiga soal buat antum. Tafadhal. Ats-tsamin. Sa'ala Bilalun zumala'ahu. Naam. Sa'ala Bilalun zumala'ahu. Naam. Terjem. Bilal bertanya pada teman-temannya. Di sini ada jamak muannas salim? Enggak ada. Tidak ada. Nah, maka tidak ada yang perlu dikasrah. Ada sekadarik ya ahli kirim? Belum. Nah, yang ada jamak apa di sini? Ya Aba Aisyah? Jamak taksir. Jamak taksir, yaitu kata? Zumala'ahu. Naam, zumala'ah. Mufradnya, asalnya apa itu? Abu Aisyah? Zamilun. Jazakallah khair. Teruskan, akhi. At-tasi. Sa'alat Zainabu zamilatiha. Naam. Sekali lagi, Abu Aisyah. Sa'alat Zainabu zamilatiha. Naam. Zainabu. Apa Zainabun? Zainabu. Mengapa dia? Tidak boleh Zainabun. Mamnu minas sarf. Ahsanta ya Abu Aisyah. Kemudian ada jamak muannas salim di sini? Ada, Ustaz. Aina huwa? Zamilatiha. Kondisinya sebagai apa di sini? Posisinya? Sebagai maf'ulun bih. Al-maf'ulu bih. Naam. Mansub. Ada sekadarik? Mansubun bil kasrah. Mansubun bil kasrah. Ahsanta. Satu lagi ya Aba Aisyah. Al-Ashir. Al-Ashir. Qara'tul kitaba was-suhfa wal-majallati. Sekali lagi Abu Aisyah, lebih teliti lagi bacaannya, ada yang salah? Qara'tul kitaba. Kitaba qara'tul begitu? Kitaba. La, bukan kitaba. Itu bukan kitab. Lihat, tanya panjang atau pendek? Pendek, Ustaz. Nah, qara'tul kutuba. Kutuba. Naam. Ada sekadarik ya Aba Aisyah? Dala, Ustaz. Naam. Maratan thaniyah, tafadhal. Qara'tul kutuba was-suhfa was-suhufa. Was-suhufa. As-suhuf, naam. Maratan thaniyah. Qara'tul kutuba was-suhufa wal-majallati. Naam, ahsant. Terjem awalan, terjemahkan dulu. Saya membaca kitab-kitab was-suhufa. Ma makna Ustaz? As-suhufa jama' daripada sahifah. Sahifah maknanya sekarang ini sebagai koran. Koran, berarti as-suhuf koran-koran. Fahim ta? Ya Aba Aisyah? Fahim tu Ustaz. Nah, maratan thaniyah, tafadhal. Qara'tul kutuba was-suhufa wal-majallati. Nah. Saya membaca kitab-kitab dan koran-koran dan majalah-majalah. Ahsant. Ada jamak muannas salim di sini? Ada Ustaz. Aina huwa? Al-majallati. Al-majallati. Kondisinya mansub, ada sekadarik? Bala. Mansub dengan? Kasrah. Mansubun bil kasrah. Kenapa dia mansubun bil kasrah? Li'annahu jam'ul muannas salim. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fik. Wa jazakallahu khair ya Aba Aisyah. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Aisyah yang telah bergabung pula di kesempatan ini. Sampai ke nomor 10 saat ini. Nah, nomor 11-12 terakhir sekarang. Iya, nah. Silakan bagi Anda untuk dua nomor terakhir di latihan ke-8 ini. Iya, kembali kami sapa. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Solo. Bapak siapa ini? Haryono. Pak Haryono di Solo. Iya. Baik. Nah, bisa mengangkat suaranya sedikit lagi Pak Haryono? Iya. Alhamdulillah. Ya. Ada bukunya Pak Haryono? Ini bukunya ada, cuma halamannya hilang. Halamannya hilang. Silakan buka halaman 66 Pak Haryono. Enggak ada, ini pas hilang gitu. Saya lihat layar kaca. Oh, mungkin sobek sepertinya Pak Haryono, begitu? Iya. Baik, baik. Kita tampilkan, kita tampilkan bukunya. Iya. Sudah Pak Haryono? Sudah terlihat sekarang? Iya, sudah. Stop. Nah, silakan. Nomor 11 Pak Haryono yang ada tandanya itu. Iya. Oh iya. Silakan. Ra'aitu ikhwata Hamida wa akhwatahu. Wa akhwatahu. Wa akhwatahu. Sekali lagi, begitu Pak. Pak siapa tadi? Pak Haryono. Nah, mohon ulas lagi Pak Haryono, ada beberapa kesalahan bacaan, ulasi lagi. Ra'aitu ikhwata. Iya, betul sampai situ. Hamida. La Hamidin. Hamidin. Hamidin. Oh iya. Mudah-mudah milenat. Naam, sahih. Iya. Wa akhwatahu. Wa akhwatahu, begitu? Ta akhwatahu. Bukan akhwatihi. Wa akhwatahu. La, wa akhwatihi. Wa akhwatihi. Naam. Akhwati. Kemudian hi. Ha, yang tadinya hu jadi hi juga. Wa akhwatihi. Sekali lagi Pak Haryono. Ra'aitu ikhwata Hamidin wa akhwa wa akhwa akhwa naam. Akhwanya dihidupkan. Oh iya, akhwati. Nah, sekali lagi Pak Haryono. Ra'aitu ikhwata Hamidin wa akhwati. Naam, mumtaz, mumtaz. Terjemahkan Pak Haryono. Saya melihat teman saya Hamid dan ikhwata saudaranya. Ikhwah, mana ikhwah? Saudara. Naam, saya saudara melihat Hamid. Saudara Hamid dan saudara-saudara. Ikhwata jama' ada sekedarik Pak Haryono? Oh iya iya. Naam, jadi saudara, bagaimana terjemahannya? Hamid. Saya melihat saudara-saudara Hamid dan saudara-saudaranya, saudari-saudarinya, saudari-saudarinya. Naam. Kalau tadi ikhwah itu saudara-saudara Pak Haryono, adapun akhwat itu saudari-saudari. Ala sekedalik Pak Haryono? Iya. Naam. Akhwatihi, akhwati, itu yang jadi titik yang ingin dijelaskan di buku ini Pak Haryono. Ini jamak muannas salim. Ala sekedalik? Buka, naam. Bukankah begitu Pak Haryono? Akhwat itu jamak muannas. Jamak muannas salim. Naam. Jamak muannas salim kondisinya kalau mansub, maka mansub dengan fathah. Dengan kasrah. Dengan kasrah. Naam. Akhwati. Wa akhwati. Naam. Kalau Bapak baca wa akhwatahu maka tidak tepat. Yang benar adalah wa akhwatihi. Naam. Paham tak? Paham Pak Haryono? Jawab. Baik. Satu lagi Pak Haryono, satu lagi. Atsani asyar. Qara'na hadhihi safahati. Naam. Sekali lagi Pak Haryono. Qara'na hadhihi hadhihi. Sambung. Qara'na hadhihi safahati. Naam. Qara'na hadhihi safahati. Sahih. Terjemahkan Pak Haryono. Kami membaca koran-koran ini. La, as-sahaf as-safahat bukan koran, tapi halaman-halaman ini. Naam. Nah, kalau tadi sebelumnya as-suhuf Pak Haryono. Beda. Beda dengan as-safahat. Apa tadi maknanya Pak Haryono? Ulang sekali lagi. Kami membaca halaman-halaman ini. Mumtaz. Mana jamak muannas salim di sini, Pak Haryono? Safahati. Naam. Kondisinya di sini mansub. Mansub. Mansub dengan? Bil kasrah. Ahsanta ya Pak Haryono. Terima kasih banyak Pak Haryono. Ya. Syukran wa jazakallahu khairan. Naam Pak Haryono. Mohon semoga Allah SWT memberikan keberkahan buat Pak Haryono dan keluarga insyaAllah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Haryono dari Solo yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Ya, Ustaz, kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan at-tamrin ats-tsamin. Kita masuk ke at-tamrin at-tasi', kita masuk ke latihan 9. Perintahnya di sini ta'ammalil mithala. Ta'ammalil mithala, perhatikan contoh. Thumma adkhil hamzata istifhamin alal jumaril atiyati. Saya ulang. Ta'ammalil mithala, perhatikan contoh. Thumma adkhil, kemudian masukkan. Thumma adkhil, kemudian masukkan. Hamzata istifhamin, hamzah istifham. Alal jumalil atiyah, ke dalam kalimat-kalimat berikut. Di sini ada contoh yang diberikan. Mudah-mudahan memperjelas penjelasan di awal tadi. Contohnya di sini adalah al-biharu jam'ul bahri. Al-biharu jam'ul bahri. Al-biharu, lautan. Kata al-biharu jam'ul bahri adalah jamak dari kata al-bahr. Nah, kalimat ini kita akan masukkan ke dalamnya hamzah istifham. Hamzah atau alif yang berfungsi untuk pertanyaan. A, apakah? Kalimat al-biharu jam'ul bahri akan kita masukkan di depannya hamzah istifham. Maka asalnya begini. Al, ada hamzah, kemudian setelah itu al-biharu. Lihat bagaimana bacaannya. Al-biharu jam'ul bahri. Sekarang ketika kita masukkan hamzah istifham, hamzah yang berfungsi untuk bertanya, maka sekali lagi dengarkan bagaimana perubahannya. Al-biharu, asalnya al-biharu jam'ul bahri. Sekarang ketika saya masukkan hamzah istifham, lihat bagaimana perubahannya. Al-biharu jam'ul bahri, sekarang jadi pertanyaan. Asalnya al-biharu jam'ul bahri, pernyataan. Lafaz al-biharu jamak daripada al-bahr. Sekarang saya masukkan hamzah istifham. Al-biharu, apakah al-biharu jamak daripada al-bahri? Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan contoh ini cukup jelas. Ada sekadarik ya Ahmiko? Fahim tak anta? Fahim tak insyaAllah Ustaz. Nah, kita mulai dari Ahmiko untuk membaca dua nomor. Tafadhal ya Ahmiko, kemudian nanti kita buka kesempatan bagi al-ikhwa al-akhwat di rumah. Nah, tafadhal ya akhi. Al-awal. Naam. Al-ana kharajta. Naam, al-ana kharajta. Apa artinya? Apakah kamu keluar? Apakah sudah ada apakah di sini, Ahmiko? Ini sekarang belum, Ustaz. Belum. Naam. Jadi bagaimana? Sekarang kamu telah keluar. Naam. Al-ana kharajta. Sekarang kamu telah keluar. Masukkan hamzah istifham. Al-ana kharajta. Al-ana kharajta. Nah, intonasinya berubah tentu saja. Ahmiko, ulang sekali lagi. Al-ana kharajta. Naam, ahsant. Tarjim, terjemahkan sekarang. Apakah kamu sudah keluar sekarang? Naam, ahsant. Satu lagi Ahmiko, athani. Athani. Al-yawma roja'a abuka min Dimasko. Naam. Terjemahkan dulu. Hari ini bapak kamu pulang dari Damaskus. Damaskus, naam. Aina Dimashq? Di mana Damaskus? Suriah. Suriah. Ibu kota Suriah sekarang ini. Naam. Suriah. Masukkan hamzah istifham. Al-yawma roja'a abuka min Dimasko. Nah, ahsant. Intonasi yang tepat. Terjemahkan sekarang. Apakah sekarang ayahmu sekarang atau hari ini? Apakah hari ini ayahmu pulang dari Damaskus? Ahsanta ya akhi. Barakallahu fiik. Afika barakallahu. Wa jazakallahu khair. Baik. Tafadhal ya Abdul. Naam. Ya, terima kasih Ahmiko yang telah memberikan contoh untuk kita semua. Di belakang beliau, Anda pemirsa maupun pendengar Rojia dimanapun Anda berada dapat melanjutkan pembahasan ataupun latihan ke-9 ini. Ya, kita mulai untuk latihan yang ketiga, maksud kami nomor ketiga. Silakan 0218236543. Kita sapa, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Abu Muhammad Taufik di Palopo, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Masyaallah. Abu Muhammad Taufik. Taufik. Kaifa halaka ya Abu Muhammad? Ya khair alhamdulillah. Masyaallah. Anta muttasilun bina asbuh al-madi, alaysa kadhalik? Naam. Naam. Bala. Ma'aka al-kitab ya akhi al-karim? Naam. Tafadhal. Al-thalith al-an. مدرس مريض. نعم. مرة ثانية. مدرس مريض. نعم. ترجم. فعبورو ساكت. نعم. ما سكن همز استفهام سكرا. المدرس مريض. نعم. أحسنت. أفكا فعبورو ساكت. نعم. أحسنت. ترسك. الرابع. المدير قال هكذا. نعم. Pak guru mengatakan seperti ini. Naam, hakada seperti ini. Naam. Al-mudiru qala hakada. Naam, sahih. Al-mudiru. Apakah Pak guru mengatakan seperti ini? Al-mudir, ma mana al-mudir ya Abu Muhammad? Al-mudir, al-mudir bermakna kepala sekolah. Kepala sekolah, naam. Bukan guru, kalau sekadarik. Naam, ya. Teruskan, al-khamis. Al-khamis. Al-talibul jadidu kasura hazal kursiya. Kasara wala kasaru? Kasara hazal kursiya. Naam. Terjem. Murid yang baru itu merusak kursi ini. Naam, merusak. Naam, ahsant. Talibul jadidu kasara hadzal kursiya. Ahsant. At-talibul jadidu, ahsant. Apakah murid baru itu merusak kursi ini? Naam, ahsant ya Muhammad. Al-akhir ya Muhammad, as-sadis. Hadza at-talibu darabaka. Naam. Siswa ini memukulmu. Naam. Masukkan hamzah istifham. Ahadza at-talibu darabaka? Naam, maratan thaniya ya Muhammad. Ahadza at-talibu darabaka? Naam, apakah ada yang dipanjangkan di sini? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Ahsant. Ahsant. Tarjim. Apakah siswa ini memukulmu? Naam, barakallahu fiik ya Muhammad. Syukran, Ustaz. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih Abu Muhammad Taufik di Palopo. Silakan di kita ulang sekali lagi ya Bapak. Ya. Nah, dari awal lagi. Naam, kita ulang kembali untuk latihan ke-9 ini dari nomor 1 kembali bagi Anda yang ingin belajar menjawab latihan-latihan ini atau belajar membaca, silakan kami berikan kesempatan untuk Anda. Dan kita sapa, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Abu Irfan. Abu Irfan di mana? Di Tambun. Ah, kaifa haluk ya Abu Irfan? Alhamdulillah ana Abu Irfan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Tafadhal ya Abu Irfan, dari awal lagi, akhi. Tafadhal. Dari awal. Nah. Al-ana kharajta. Al-ana kharajta. Nah, maratan thaniya. Al-ana kharajta. Naam. Tarjim. Apakah sekarang kamu sakit? Antum sudah masukkan hamzah istifham atau belum? Sudah. Sudah. Pulang sekali kalau begitu. Al-ana. Al-ana. Agak panjang. Kurang panjang. Al-ana. Antum masih belum panjang. Masih. Nama? Al. Al-ana korojta. Ahsant. Sekarang jelas. Apakah sekarang sakit? Nah. Sekarang bagaimana? Korojta? kharajta. Apa arti kharajta? Anta, kamu sakit. Kamu sakit? Kharajta ya. Nama, Ustaz. Nah, ulang sekali lagi. Ana kharajta. Nah. Apakah sekarang kamu keluar? Ahsant. Nah, bukan sakit, akhi. Nah. Afwan. Nah, konsentrasi ya, Pak Irfan. Teruskan. Afani. Yauma. Antum baca dulu sebelum dimasukkan hamzah istifham agar kita bisa membedakan. Yauma roja abuka mina Damasko. Min Dimasko. Dimasko. Nah. Dimasko. Masukkan hamzah istifham. Yauma roja abuka min Dimasko. Ahsant. Terjemahkan sekarang. Apakah ayahmu hari ini kembali dari Damaskus? Naam, ahsant, ahsant. Teruskan. Ats-tsalits. Ats-tsalits. Al-mudarrisu maridun. Naam. Al-mudarrisu maridun. Intonasinya bagaimana, akhi? Setelah masuk hamzah istifham? Al-mudarrisu maridun. Ahsant, ahsant ya Abu Irfan. Apakah guru sakit? Apakah? Apakah guru sakit? Naam, ahsant. Syukran ya Abi Irfan. Jazakallahu khairan. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Irfan di Tambun yang juga ikut serta berlatih di kesempatan ini. Dan penelpon kita nampaknya sekarang banyak dari kalangan bapak-bapak juga. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan di belakang Abu Irfan. Untuk Anda yang ingin berlatih menjawab soal-soal atau berlatih membaca di kesempatan ini di latihan ke-9. Halo. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Marhaban marhatan tsaniyah ya Aba Ummu Abdullah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum marhatan tsaniyah. Nah, marhaban biki marhatan tsaniyah. Tafadhali ya Ummu Abdullah. Arabi. Naam. Al-mudiru qala hakadha. Naam, al-mudiru qala hakadha. Pimpinan itu berkata seperti ini. Naam. Masukkan hamzah istifham. Al-mudiru qala hakadha. Naam, intonasinya benar. Apakah bapak pimpinan sekolah berkata seperti ini? Naam, sahih. Al-khamis. Al-khamis. At-talibul jadidu asaro hada kursiya. Naam, terjemi. Siswa yang baru itu telah mematahkan kursi ini. Naam, sahih. Masukkan hamzah istifham. Talibul jadidu asaro hada kursiya. Naam. Apakah siswa yang baru itu telah mematahkan kursi ini? Naam, ahsant. Wasiri, satu lagi ya Umma Abdullah. Asadis. Naam. Azab talibu darabaka. Naam. Ahazab talibu darabaka. Naam. Apakah ada yang dipanjangkan di sini Umma Abdullah? Tidak. Tidak ada. Kenapa tidak? Ahada. Begitu. Tidak ada alifnya. Tidak ada alif. Tidak ada alif yang kedua. Naam. Sahih. Naam. Maratan thaniyah ya Umma Abdullah. Sekali lagi bagaimana tadi? Ahazat talibu darabaka. Naam. Tarjim. Apakah siswa ini telah memukul kamu? Naam, Masya Allah. Syukuran, syukuran ya Umma Abdullah. Jazakillah khair. Wa fiika khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umma Abdullah yang telah bergabung kembali di kesempatan malam hari ini. Nah. Ya, kita gunakan waktu yang tersisa untuk membaca beberapa pertanyaan pesan singkat. Tepat ya, Dr. Baik. Beberapa pertanyaan pesan singkat yang kami pilihkan dan nampaknya tidak terlalu sesuai dengan pembahasan kita. Nah. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Nah. Ya, berhubungan dengan bahasa Arab, insya Allah. Dari penanya yang tidak menyebutkan namanya untuk yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya kenapa dhamir untuk menunjukkan dua orang laki-laki dan dua orang perempuan sama huma Ustaz? Apakah ada perbedaan di dalam kata huma tersebut? Nah, untuk musanna, dhamir musanna sebenarnya belum kita pelajari. Di buku ini istimewanya untuk al-musanna itu diakhirkan. Nah, kalau tidak salah di atas pelajaran 20 ke atas itu baru kita akan temukan al-musanna. Sama seperti di jilid yang pertama, pembahasan tentang al-musanna bentuk dua itu nanti diakhirkan di akhir buku. Dan memang benar seperti yang disebutkan penanya tadi bahwa dhamir untuk dua orang al-ghaib, bahkan juga untuk al-mukhatab sama. Antuma dan huma itu kedua-duanya digunakan baik untuk laki-laki dan perempuan. Nah, dan tidak jadi masalah. Nah, dan begitulah orang Arab menyebutnya. Begitulah orang Arab menyebutnya. Tidak ada perbedaan antara huma untuk mudzakkar maupun huma untuk mu'anat. Kalimatnya sama-sama huma, begitu pula sama-sama antuma. Sama seperti kalau ada orang bertanya, kenapa ana bisa dipakai untuk laki-laki perempuan? Apakah ada perbedaan? Tidak ada. Ana bisa dipergunakan untuk perempuan, bisa digunakan untuk laki-laki. Nah, tidak jadi masalah insyaAllah. Dan itulah, begitulah yang kita dapatkan dari orang Arab sejak dahulu kala, dan itulah yang dipakai sampai sekarang dan seterusnya, sampai hari kiamat insyaAllah. Nah, Wallahualam atas jawabannya. Masih di pertanyaan pesan singkat, namun sebelumnya untuk pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya dari pesan singkat agar dapat mengecek atau memeriksa kembali tulisan pertanyaan Anda sehingga dapat memudahkan kami untuk membacanya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nampaknya karena berhubungan dengan bahasa Arab akan tapi tulisannya yang salah, kita kesulitan tulisannya dengan bahasa Arab sepertinya. Dan juga beberapa yang pertanyaannya yang harusnya menggunakan beberapa kata yang ada di buku ini, namun salah menulisnya. Tidak apa. Kita coba. Baik. Sebelumnya ada Umu Yahya juga di Batam, Ustaz. Bertanya, dhorof itu termasuk isim atau huruf, Ustaz? Terus isim setelah dhorof disebut apa? Nah, ini juga belum kita pelajari, tapi sempat kita pelajari di jilid 1, khususnya ketika kita membahas tentang syibhul jumlah. Syibhul jumlah dulu pernah kita bahas di jilid pertama. Bentuknya, di antara bentuk daripada syibhul jumlah adalah dhorof dengan mudhafun ilaih. Dari sini kita katakan dhorof itu dhorof bentuknya seperti amama, kemudian khalfa, kemudian baina, kemudian wara'a, kemudian fauqa, tahta, dan beberapa kata keterangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya dhorof adalah kata keterangan, bisa berupa tempat, bisa berupa waktu. Seperti tempat misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya fauqa di atas, kemudian tahta di bawah, kemudian ada yamina di kanan, ada yasara di kiri, dan beberapa dhorof yang lainnya. Ini bentuknya adalah isim, bentuknya adalah isim, kata benda. Adapun kata setelahnya, maka dia sebagai mudhafun ilaih. Kata setelahnya maka sebagai mudhafun ilaih. Seperti contoh misalnya al-qalamu fawqal maktabi. Al-qalamu fawqal maktabi. Pena di atas meja. Fawqal maktabi. Fawqal di situ dhorof, dhorof makan, kata keterangan tempat. Kemudian al-maktabi, isim setelah dhorof itu adalah mudhafun ilaih. Maka dia majrur. Majrur karena dia sebagai mudhafun ilaih. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan jelas. Nah. Baik. Begitu masuk pertanyaannya? Nah, insyaallah, Ustaz. Nah, kenal dengan dhorof ya. Terima kasih Umu Yahya yang telah bertanya tadi, semoga dapat difahami. Kemudian ada pertanyaan dari Sulawesi Barat, Pak Amri di Polman, Sulawesi Barat. Ustaz, mengapa tidak bisa dibaca, ya kita bacakan sesuai dengan pertanyaannya. Ustaz, mengapa tidak bisa dibaca wa akhwatuhu? Mengapa harus wa akhwatihi? Nah, demikian. Pak siapa tadi? Pak Amri di Polman. Nah, Pak Amri, tadi sudah kita jelaskan di awal. Pertanyaan beliau terkait dengan nomor 11. Nomor 11 dari pelajaran latihan ke-8 tadi. Beliau bertanya kenapa bukan wa akhwatahu, begitu mungkin, begitu maksudnya. Kenapa wa akhwatihi, begitu? Tulisannya wa akhwatuhu. Enggak, mungkin maksudnya ini nomor 11, saya bisa menduga bahwa ini mudah-mudahan maksudnya nomor 11 latihan ke-8. Ya, semoga. Yang tadi dibacakan ketika kita membahas latihan 8 sebelumnya. Nah, wa akhwatihi di sini Bapak yang bertanya, semoga Allah SWT memberikan pemahaman buat Bapak. Sudah kita jelaskan di awal, di contoh. Kalau Bapak perhatikan contoh-contoh yang ada pada latihan 8, kita dapat mengetahui bahwa kesimpulannya adalah bahwa bentuk isim, isim yang berbentuk jamak mu'annas salim, jamak mu'annas salim, maka posisinya kalau dia mansub, maka mansub dengan kasrah. Kalau dia mansub, maka mansub dengan kasrah. Nah, di sini di nomor 11, ra'aitu ikhwata Hamidin wa akhawatihi, wa akhawatihi, di situ mansub. Dan akhawat, akhawatun itu adalah jamak mu'annath salim. Karena akhwat itu di sini sebagai maf'ulun bi, mohon maaf, sebagai ma'tuf ala maf'ulun bi, menyambung dengan al-maf'ulu bi, dan dia harus mansub di situ. Maka karena dia bentuknya jamak mu'annas salim, maka mansubun bil kasrah. Wa akhawatihi. Tidak tepat kalau Bapak baca wa akhawatahu. Nah, ini sebagaimana sudah kita jelaskan di awal ketika kita membahas contoh-contohnya. Nah, mohon sekali lagi Bapak lihat contoh-contohnya yang ada di latihan 8, di awal latihan 8, di situ Bapak insya Allah akan memahami mengapa jamak mu'annas salim mansub dengan kasrah. Nah, berarti yang benar wa akhwatihi. Wa akhwatihi. Nah, wa akhwatuhu atau wa akhwatahu salah. Salah. Nah, wa akhwatuhu, wa akhwatuhu dan wa akhwatahu salah. Yang benar adalah wa akhwatihi. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Masih di pesan singkat yang masuk. Ustaz, saya ingin bertanya selain dari pelajaran saat ini, tapi mengenai nama daerah, Ustaz, yang terletak setelah huruf jar, apakah tetap dibaca fathah? Demikian pertanyaan. Nah, ini terkait dengan bab yang sudah juga kita bahas di jilid yang pertama. Di akhir-akhir jilid yang pertama kita sudah membahas tentang pembahasan al-mamnu'u minas sarf. Mohon nanti penanya kembali ke pembahasan itu, al-mamnu'u minas sarf, di pelajaran 21 atau 22. Nah, bahkan 21 dan 22 sama, tentang al-mamnu' minas sarf. Di latihan dua, di pelajaran dua-duanya, di pelajaran terakhir jilid 1, di situ ada pembahasan tentang bahwa al-mamnu' minas sarf jika dalam kondisi majrur, majrur dengan fathah. Al-mamnu' minas sarf, al-mamnu' minas sarf adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Seperti ini, asalnya dia adalah dimashqu. Dimashku, tidak boleh dimashkun, tidak boleh dimashkan, dan tidak boleh dimashkin, tidak boleh ditanwin. Dimashku. Dan hukum yang kedua, selain dia tidak boleh ditanwin, hukum yang kedua terkait dengan al-mamnu' minas sarf ini, kalau dalam kondisi majrur, kalau dalam kondisi majrur, lihat di sini, min dimashqa. Dimashqa di situ majrur, karena sebelumnya ada harful jar, min. Memang hukum asalnya isim itu kalau didahului oleh harful jar maka majrur dengan kasrah. Seperti misalnya minal madrasati, nah, seperti itu. Tapi karena dimashq adalah mamnu' minas sarf, isim yang tidak boleh ditanwin, maka hukum yang kedua selain dia tidak boleh ditanwin, yang kedua adalah apabila dalam kondisi majrur maka majrur dengan fathah bukan dengan kasrah. Nah, sekali lagi al mamnu' minas sarf selain tidak boleh ditanwin, yang kedua, hukum yang kedua, kemanakala dalam kondisi majrur, maka dia majrur dengan fathah, bukan dengan kasrah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan terakhir ada Abu Fajri di Jogja, Ustaz. Nah, kita bacakan. Hal asalimu ismul fa'il min salam yaslamu, ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Asa? Hal asalimu ismul fa'il min salam yaslamu. Salima yaslamu. Sahih. Nah, salima yaslamu ism fa'ilnya adalah as-salim. Ini belum kita pelajari. As-salim. Tapi kan ditanyakan maka jawabannya sesuai dengan sebatas itu saja. Ya, benar. As-salim ism fa'il dari salima yaslamu. Nah, ya, fi'il madhinya salima maksudnya. Nah, tidak usah perpanjang. Ini nanti masalahnya belum kita pelajari. Nah, sebatas itu saja. Nah, semoga bermanfaat untuk Abu Fajri di Jogja dan demikianlah jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah Anda ajukan. Sebagai penutup, Ustaz, silakan. Baik, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Kita masih di pelajaran ke-9 dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai latihan ke-9 juga kalau tidak salah. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dan terus memberikan kepada kita hidayah dan istiqamah untuk terus belajar bahasa Arab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita pada malam ini dalam kondisi sehat wal afiat, kita memohon kepada Allah juga agar kita semua kelak dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari ana, subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.